Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk memahami apa yang kita dengar dan apa yang kita sampaikan, dan menjadikan majlis kita sebagai amal saleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengkhususkan kaum wanita dengan nasihat ini merupakan teladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di dalam riwayat Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau bercerita, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shalla thumma khataba thumma atan nisaa fa wa'adhahunna wa zakkarahunna wa amarahunna bis-shadaqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar dari rumahnya untuk salatul Id. Kemudian beliau berkhutbah, khutbatul Id. Kemudian mendatangi sekumpulan muslimat, kaum wanita, para sahabiyah. Lalu beliau memberi peringatan, nasihat, dan memerintahkan mereka, kaum wanita, untuk banyak-banyak bersedekah. Sebenarnya ketika salat Id, muslimin di depan, muslimah di belakang. Dan telah mendengar nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersifat umum. Namun dengan mendekat dan bergerakannya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih khusus dan terarah kepada muslimat sahabiyah, ini menunjukkan memang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan pengajaran dan memberikan nasihat kepada mereka ummahat wa akhwat. Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Fathul Bari mengatakan, wa fi hadzal hadis, dan di dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ini, minal fawaid, banyak sekali faedah-faedah, di antaranya istihbabu wa'dil nisa, disukai dan disenangi memberi nasihat untuk kaum wanita secara khusus, wa ta'limihinna ahkam al-islam, dan memberi ilmu kepada mereka hukum-hukum Islam, wa tadzkirihinna bima yajibu alaihim, dan mengingatkan mereka pada kewajiban-kewajiban yang seharusnya mereka tunaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika khutbatul Id mengkhususkan untuk kaum wanita, ini adalah dalil bahwasanya Islam sangatlah sayang kepada kaum muslimat, memperhatikan mereka secara khusus. Meskipun sebenarnya ketika kaum wanita mengikuti kaum lelaki dalam perolehan ilmu, itu bisa-bisa saja, sah-sah saja, namun tidak terarah secara khusus. Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah jami'an, ilmu dan iman ini adalah sesuatu yang akan memperbaiki kehidupan ibu-ibu sekalian. bertambah ilmu pada diri ibu-ibu, bertambah pula keimanannya. Maka sejauh mana kita mengkaji ilmu agama, biiznillah iman kita pun akan naik. Akan naik lagi ketika ibu-ibu mengamalkan ilmunya, ya, memperbaiki amalannya. Dengan itu hidup kita akan lebih baik. Di sini ada beberapa hal yang sangat penting untuk ibu-ibu pahami. Ini termasuk dari hal-hal pokok yang mestinya dimengerti. Yang pertama, alaihi an ta'lami ilmal yaqin anna ahsanal ahkam wa aqwamaha wa akmalaha wa ajmalaha ahkam rabbil alamin. Hal yang pertama, hendaknya ibu-ibu memahami, meyakini bahwasannya hukum yang terbaik, aturan yang terbaik, paling lurus, paling sempurna, paling indah adalah hukum-hukum yang diatur oleh Rabbul Alamin. Hukum Islam adalah hukum terbaik secara umum dan secara khusus yang berkaitan dengan ummahat, ibu-ibu. Ini usul prinsip yang harus dipahami dan dipegang. Bahwasannya mengetahui sebaik-baik hukum, selurus-lurus hukum, sesempurna-sempurna hukum adalah hukumnya Rabbul Alamin, Khaliqil Khalqi Ajma'in, pencipta seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat ke-50, "Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun." Ini dalil bahwasannya hukum Allah adalah sebaik-baik hukum, baik secara umum ataupun yang sifatnya khusus untuk kaum wanita. Dan siapakah yang lebih baik dibanding Allah Subhanahu wa taala hukumnya untuk orang-orang yang memiliki keyakinan? Nada ayat ini, Al-Maidah ayat 50, memang pertanyaan, namun maknanya pernyataan bahwasanya sebaik-baik hukum adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Dan siapakah yang lebih baik dibanding Allah hukumnya untuk orang-orang yang memiliki keyakinan? Oleh karenanya, ibu-ibu harus yakin syariat Allah Subhanahu wa taala untuk ibu-ibu, ummahat, akhwat, ini adalah syariat terbaik. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ini menyebutkan liqaumi yuqinun, untuk kaum yang meyakininya. Adapun orang-orang wanita-wanita Yahudiyah, Nasraniyah, musyrikah, kafirah, mereka tidak akan meyakini hukum Allah menjadi hukum yang terbaik untuk mereka. Tapi seorang muslimat, ibu-ibu yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, wajib meyakini bahwasannya hukum yang terbaik adalah hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ambil misal hukum hijab. Hukum apa? Hijab, memakai hijab. Ibu-ibu memakai cadar, memakai hijab dari atas rambut sampai bawah kaki. Hendaknya meyakini bahwasanya hukum hijab adalah hukum terbaik, paling lurus dan paling membawa manfaat dan maslahat. Banyaknya kriminal, banyaknya kejahatan, salah satu sebabnya adalah kaum wanita mengumbar aurat, mengumbar aurat. Sehingga propaganda apapun, isu-isu miring terkait dengan hijab, ibu-ibu harus tepis. Ibu-ibu harus yakin bahwa perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ummahat, ibu-ibu berhijab, ini adalah sebaik-baik hukum, membawa maslahat duniawiyah dan ukhrawiyah. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surat At-Tin ayat ke-8. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alaisallahu bi ahkamil hakimin, alaisallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang paling bijak dibanding orang-orang yang bijak? Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang paling bijak pada hukum dan ketentuan aturannya dibanding siapapun. Dibanding siapapun. Ini juga nadanya pertanyaan. Bukankah Allah Ahkamul Hakimi zat yang paling bijak dari yang bijak-bijak? Jawabannya iya. Jawabannya apa? Iya. Jadi ketika ibu-ibu mendengar asatidah, mendengar masyaikh menyampaikan sebuah hukum khusus untuk ibu-ibu, untuk ummahat, diyakini. Jangan ada keraguan sedikit pun bahwasanya itulah yang terbaik. Itulah syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah suudzon, jangan pernah berburuk sangka kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula di dalam surat Al-A'raf ayat ke-87. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa huwa khairul hakimin, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala sebaik-baik hakim, sebaik-baik pemutus hukum, pemberi aturan. Tiga ayat ini cukup sebagai dalil bahwasanya kita wajib meyakini hukum Allah adalah hukum terbaik, terkhusus yang berkaitan dengan kaum perempuan. Kalau ini prinsip ini dipegang, ini akan bisa menutup banyak sekali celah-celah negatif. Karena seringkali kaum wanita diprovokasi oleh ahlul ahwa, oleh ahlul bidah ataupun kufar untuk merasa terkekang dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala yang terkait dengan mereka. Dikompori, disudutkan, seakan-akan Islam tidak sayang dengan muslimah. Itu sangatlah berbalik. Islam dengan hukum dan syariatnya sangat-sangat baik kepada perempuan. Telah kita dengarkan Al-Maidah ayat 50, At-Tin ayat ke-8, dan Al-A'raf ayat ke-87. Semuanya menyampaikan bahwasanya Allah lah sebaik-baik pemberi hukum, sebaik-baik pemberi aturan. Fa'idha aiqanatil muslimatu bidzalik, maka apabila seorang muslimah meyakini itu semua, lam tataraddad fi qabuli ayyi hukmin yablughuha, ia tidak akan pernah ragu sedikit pun menerima hukum apapun yang sampai kepadanya terkait hukum Allah subhanahu wa ta'ala, baik perintahnya atau larangannya atau kabar yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu akan menerima tanpa keraguan karena punya prinsip bahwa sebaik-baik aturan adalah aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Ini ya, pertama. Saya ulangi yang pertama agar bisa dipahami. Wajib setiap ummahat, ibu-ibu, meyakini bahwasannya sebaik-baik hukum, seluruh-seluruh hukum dan aturan, sesempurna-sempurna hukum dan aturan adalah aturan Rabbul Alamin. Kenapa demikian? Karena Allah pencipta kita mengerti kelebihan dan kekurangan kita, sehingga aturan-aturan Allah tidak akan keluar dari kemampuan basyariyah, kemampuan dari sifat kemanusiaan. Tidak ada aturan terkait ummahat yang ummahat tidak bisa menjalankannya secara umum. Adapun secara khusus ini sifatnya personal, ya. Tapi hukum secara umum dipastikan mampu. Dipastikan apa? Mampu. Ini yang pertama. Kemudian prinsip yang kedua yang hendaknya ibu-ibu mengetahuinya, anna sa'adataki wa karamataki murtabitatun tamamal irtibat bihadati wa bita'ati li rabbil alamin. Hendaknya ibu-ibu mengetahui dengan yakin bahwasannya kebahagiaan dan kemuliaan ibu-ibu sekalian sangatlah terikat dengan agama ini. Artinya, sejauh mana ibu-ibu memegang aturan Allah, memegang syariat Allah, sejauh itulah ibu-ibu akan merasakan kebahagiaan dan kemuliaan. Ini harus dipegang. Siapa yang tidak mau bahagia? Siapa yang tidak mau mulia? Tentunya setiap ummahat, setiap ibu-ibu pingin bahagia dan pingin mulia. Caranya bagaimana? Tingkatkan keagamaannya, tingkatkan kedekatannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tingkatkan pegang teguhnya dengan hukum-hukum dan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat ke-31, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Artinya ini An-Nisa ayat ke-31, in tajtanibu, apabila kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang kalian telah dilarang darinya, apabila kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, niscaya kami akan menghapus dari kalian kesalahan-kesalahan kalian, dan niscaya kami akan memasukkan kalian pada tempat yang mulia. Waludkhilukum mudkhalan karima, dan kami akan memasukkan kalian ke dalam tempat yang mulia. Sejauh mana kita meninggalkan larangan Allah, sejauh mana kita mengerjakan syariat Allah, sejauh itu pula kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling taat kepada Allah, orang yang paling bertakwa kepada Allah, secara otomatis beliau dijadikan orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Zat yang telah memperjalankan hamba-Nya yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Di situ tidak disebut Subhanalladzi asra bi Muhammadin, tapi bi abdi, dengan apa? Hambanya. Pada posisi Isra wal Mi'raj, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan diakui sebagai hamba Allah. Isra wal Mi'raj kan mulia ya, mulia sekali. Tidak ada nabi dan rasul memiliki keistimewaan Isra wal Mi'raj kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pada penyebutan Isra wal Mi'raj disebut hamba-Nya, hamba Allah. Artinya seorang itu mulia dengan ibadahnya. Dengan apa? Ibadahnya. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala menantang musyrikin mendatangkan Al-Qur'an. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin mim mithli. Dan apabila kalian wahai musyrikin meragukan Al-Qur'an yang kami turunkan kepada hamba kami, tidak menyebutkan kami turunkan kepada Muhammad, tapi kami turunkan kepada hamba kami. Kalau kalian ragu, coba silakan datangkan satu surat semisal yang dibawakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Isra ayat pertama, demikian pula surat Al-Baqarah ayat ke-20 sekian, saya lupa ayat keberapa. Itu dua-duanya menjelaskan bahwa manusia itu mulia disesuaikan dengan tingkat ibadahnya dan tingkat dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka prinsip yang kedua yang ibu-ibu harus ketahui, kebahagiaan ibu-ibu, kemuliaan yang ibu-ibu akan dapatkan sangatlah berkaitan dengan sejauh mana ibu-ibu berpegang teguh dengan agama ini. Sejauh mana ibu-ibu mentaati Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana ibu-ibu menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu dipahami pada prinsip yang kedua. Kemudian yang ketiga. Alaiki at-tanabbuh waffaqakillah, wajib atasmu wahai muslimah, semoga Allah memberi taufik, ila annal muslimata laha fi hadhihi hayati a'da'un kutub, wajib atasmu wahai muslimah untuk menyadari bahwasannya muslimah dalam kehidupan dunia banyak musuh-musuh yang ingin mencelakakan. Siapa? Iblis dan bala tentaranya sangat mengincar kaum wanita. Kalau kaum wanita itu rusak, masyarakat akan rusak. Dan ini harus disadari oleh kaum muslimat, oleh ibu-ibu, bahwa mereka akan selalu diincar. Selalu apa? Diincar oleh iblis la'natullahi ta'ala alaih dan bala tentaranya. Yas'auna lil ithahati bikaramatiha, musuh-musuh tersebut akan sangat berusaha untuk menjatuhkan kemuliaan muslimah. Wa khalqala sabila izziha wa falahiha, dan akan berusaha menghalang-halangi jalan yang akan mengantarkan muslimah pada kemuliaannya. Wa falahiha, dan jalan keberhasilannya. Wa sa'adatiha, dan jalan kebahagiaannya. Ini harus disadari oleh ibu-ibu bahwa banyak sekali dari iblis dan bala tentaranya ingin menghalang-halangi ibu-ibu dari kemuliaan. Kalau kita sadar, kita akan lebih waspada. Di akar bentuk kewaspadaannya adalah prinsip pertama dan prinsip kedua tadi. Meyakini bahwasannya, prinsip pertama tadi apa? Meyakini bahwasannya sebaik-baik hukum dan aturan adalah aturan Allah untuk ibu-ibu. Dan yang kedua, sejauh mana ibu-ibu taat kepada Allah, sejauh itu pula ibu-ibu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk dari cara untuk melindungi. Yang ketiga, ibu-ibu harus sadar bahwasannya di sana ada iblis, ada bala tentara iblis yang sangat berusaha untuk menjatuhkan kemuliaan ibu-ibu dan kaum wanita secara umum. Wa iqa'iha fi ham'atir radilati wal fasad, yang memiliki antusias untuk menjatuhkan ibu-ibu dalam kehinaan dan kerusakan. Wa yuqaddimuna fi sabili dzalika kullama yastati'un, mereka akan berusaha semaksimal mungkin dari apa yang mereka mampu. Wa ya'ti fi muqaddimati haula'il a'da asy-syaitan aduwwullah wa aduwwuddin wa aduwwu 'ibadihil mu'minin. Dan terdepan dari musuhnya ibu-ibu adalah syaitan. Musuhnya Allah, musuh agama, dan musuhnya hamba-hamba yang beriman, baik laki-laki maupun wanita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam surat Fatir ayat 6. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa, sesungguhnya syaitan untuk kalian adalah musuh, maka posisikanlah syaitan sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir, hanyalah syaitan akan menyeru hizbah pengikut-pengikutnya agar mereka menjadi ashabus sa'ir, penduduk neraka sa'ir. Kabar dari Allah di dalam surat Fatir ayat ke-6 ini agar ibu-ibu dan muslimin secara umum mewaspadai, kita itu punya musuh yang yatarabbasun, selalu mengintai kita. Apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu itu menjadi objek, menjadi sasaran untuk disimpangkan. Untuk apa? Disimpangkan. Dan ini memang salah satu dari yang digunakan oleh iblis dan bala tentaranya. Oleh karena jangan heran kalau orang-orang kafir menghembuskan emansipasi wanita, penyamaan hak antara laki-laki dan perempuan, untuk kemudian seakan-akan menyudutkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala terkait muslimah, terkait wanita-wanita. Ya. Yang sebenarnya emansipasi wanita yang didengung-dengungkan oleh kufar adalah lubang kebinasaan untuk kaum wanita itu sendiri. Demi Allah, tidak ada syariat yang lebih sayang dalam sejarah manusia ini melebihi syariatul Islam untuk kaum muslimah. Untuk kaum muslimah. Bal wajib, maka menjadi hal yang wajib. Al-hadara kullal hadari. Setiap ibu-ibu, setiap muslimah, akhwat, berhati-hati. Min haula'il a'da, dari musuh-musuh tersebut, syaitan dan bala tentaranya, dari orang-orang kafir, dari ahlul bidah. Ya, coba ketika mereka mencela hijab, artinya mereka sangat mendukung dengan pakaian ketat atau yang membuka aurat. Ini menghina kaum wanita atau memuliakan? Orang yang berakal akan berpikir ini menghina kaum wanita, menjadikan kaum wanita sebagai sesuatu yang sangat murah. Terus kalau kita mendengar orang-orang Syiah Rafidhah yang meyakini adanya nikah mud'ah, nikah, akad nikah yang diniatkan dari awal untuk berpisah. Ini kan sama saja, maaf-maaf saja, pelacuran. Ya. Ini ahlul bidah, kufar, tidak ada yang menginginkan kebaikan untuk kaum wanita. Ya. Kaum wanita. Dari zaman jahiliyah, dari zaman, ya, dari zaman dahulu, orang Yahudi kalau istrinya haid tidak mau makan bersama, sudah dianggap sangat rendah. Orang Nasrani, istrinya haid dianggap tidak haid sehingga tetap didatangi. Ini juga merendahkan kaum wanita. Adapun Islam, istrinya haid tidak didatangi namun tidak dianggap najis. Ini kemuliaan. Ini apa? Kemuliaan. Sehingga wajib untuk setiap ibu-ibu al-hadar kullal hadar, sangat berhati-hati dari trik-trik musuh-musuh Islam, alladzina ghayatuhum, yang tujuan mereka, wa akbaru munyatihim, bahkan tujuan terbesar mereka, an tatahallalal muslimatu min akhlaqiha wa adabi diniha. Tujuan mereka adalah mencopot muslimah dari akhlakul Islam dan adabul Islam. Wa asbabu izziha wa falahiha fid dunya wal akhirah. Dan tujuan mereka adalah menjauhkan kaum wanita dari sebab-sebab kemuliaannya, sebab-sebab keberhasilannya di dunia dan di akhirat. Ini tiga prinsip penting yang hendaknya ibu-ibu pahami agar kemudian menjadi sesuatu yang dipegang teguh, selalu diingat. Satu, sebaik-baik hukum adalah hukum Allah. Dua, ya, menjadi timbangan mulia dan tidaknya seseorang adalah dengan sejauh mana dia dekat dan berpegang teguh dengan agamanya. Yang ketiga, ibu-ibu harus sadar dan waspada dari serangan-serangan iblis dan bala tentaranya dengan menyusupkan propaganda-propaganda seakan-akan terlihat indah, namun justru menjatuhkan kaum wanita dari kemuliaan. Dari apa? Kemuliaan. Sebaik-baik syariat, sesayang-sayang syariat kepada kaum wanita adalah syariat Rabbul Alamin, syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, di kesempatan sore kali ini kita cukupkan sampai di sini. Ya, kita sudah taklim kurang lebih 37 menit 41 detik. Mudah-mudahan bisa diambil faedahnya dan menjadikan kita lebih baik ke depannya. Amin ya Rabbal Alamin. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya biiznihi subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya saya minta maaf. Mudah-mudahan ibu-ibu selalu mendapatkan taufik dan hidayah serta bimbingannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.